السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib untuk terus belajar dan belajar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kita memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Apabila sudah ada dalil dan kita tahu dalil itu jelas dari Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti dalil. Wajib untuk kita ikuti dalil dan kita berpegang kepada dalil dari Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan kita berusaha bagaimana mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pada pekan yang lalu saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Saya bawakan dari ikhtisarnya, dari mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah Al-Imam Al-Musili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Nuqayyim, kemudian diikhtisar oleh Imam Al-Musili. Pada pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Antum lihat lagi catatannya. Dalam mukaddimah pekan yang lalu saya sebutkan sampai poin yang ke-6. Jadi ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah, dan sikap mereka terhadap Al-Quran sunnah, sampai poin yang ke-6. Iya betul. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idha dhakaru sunnata wa jarradu da'wata ilayha nafat min dhalika qulubu ahlil bid'ah falahum nasibu min qawli ta'ala wa idha dhakarta rabbaka fil quran wahdahu wallahu ala adbarihim nufura wa ahlil bid'ah idha dhukirat lahum shayukhuhum wa maqalatuhum istabsharu biha fahum kama qala ta'ala wa idha dhukirallahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَمِنْهَا, dan diantaranya, diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlu bid'ah terhadap Al-Quran sunnah yang ke-7, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan asar-asar salat, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitik beratkan dakwah mereka kepadanya. Jadi ahlu sunnah apabila mereka menyebut tentang sunnah dan mereka menitikberatkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan Sunnah. Maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran Sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang Sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, apabila engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Qur'an mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra ayat 46. Dan ahlul bid'ah, apabila engkau menyebut syekh mereka atau disebut syekh mereka dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini ahlul bid'ah ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa ya'ramuna wa yarhamuna al-khalqa. Yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma wa ahlul bid'a yakdhibuna bil-haqqi wa yukaffiruna al-khalqa fala ilma indahum wala rahmata wa idha qamat alihim hujjatu ahli sunnati adalu ila hafsihim wa'uqubatihim idha amkanahum wirathata an fir'aun fa'innau lama qamat alih hujjatu Musa walam yumkinhu anha jawabun qala la'in ittakhadha ilahan ghairi la'aj'alannaka min al-masjunin. Ahli sunnah, mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahli sunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Ahlul bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujah dengan ahlu sunnah, hujahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahli sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Untuk perhatikan yang kedelapan ini. Yang kedelapan, bahwa ahlu sunnah itu tahu kebenaran, tahu dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlu sunnah tahu dalil, dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan, sayangnya ahlu sunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini faham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti ahlu sunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ahlu sunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga ahlu sunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan ahlu sunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Bab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka ahlu sunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang. Mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini ahlu sunnah. Justru ahlu sunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Mulai perhatikan ini, ahlu sunnah orang yang paham tentang Quran dan sunnah, dan mereka mengajak orang kepada Quran sunnah al-fahmi salaf. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan, tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah mentauhidkan Allah, melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya ahlu sunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezoliman. Justru dijelaskan oleh ahlu sunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat, tapi dituduh oleh setan apa? Keras, memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid, supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bidah, kata al-Imam Al-Qayyim, wa ahlul bidah yakdibuna bil haqqi wa yukaffirun khalqa. Ahlul bidah yakdibuna bil haqq, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah, mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Untuk perhatikan, ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun, orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun, Al-Imam Al-Qayyim tahu bahwa ahlul bidah itu selalu mendustakan kebenaran, dibawakan dalil Quran sunnah mereka tolak gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk, orang yang tidak sesuai dengan mereka dikafirkan oleh ahlul bidah. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya kesayang, ilmu tidak ada mereka dari ahlul bidah ini. Mereka seandainya mereka hafal Quran tapi enggak tahu tentang maknanya, enggak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, enggak tahu mereka. Dan enggak sayang kepada umat karena mereka enggak menunjuki. Antum lihat dari ahlul bidah mana? Muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid? Enggak tahu. Tentang rukun la ilaha illallah enggak tahu. Tentang syarat la ilaha illallah enggak tahu. Bagaimana beribadah kalau enggak tahu? Bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkan? Enggak tahu mereka. Tentang bid'ah enggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu. Enggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, kalau sudah tegak hujah al-sunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu al-sunnah adalu ila habzihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, maka mereka beralih, enggak mampu kan untuk membantah dalil al-sunnah. Enggak mampu mereka bantah dalil-dalil Quran sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin, atau menyiksa mereka kalau itu mungkin. Ini syaratnya al-bidah sepanjang zaman. Perhatikan itu. Kalau mereka udah enggak mampu bantah dalil sunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan ahlu sunnah itu. Dan itu terjadi seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para imam yang lainnya. Dialami juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-bidah itu enggak mampu dalil, minta tolong penguasa supaya dipenjara. Dari ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika enggak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku, aku menjadikan engkau termasuk orang yang dipenjara. Yang ke-9, wa minha anna ala sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam, wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang ke-9, ahlu sunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ahlul bidah mereka loyal, setia dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi ahlu sunnah mereka loyal, yuwalun wa yu'adun, mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah, atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan ahlul bidah mereka loyal dan mereka benci bukan dengan dasar dalil, bukan, tapi kepada pendapat mereka, pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka enggak punya dalil, oh mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ahla sunnati lam yu'assilu anna ahla sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfiri bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu. Yang ke-10, ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Anna sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfir. Bahwasanya ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum. Dan tidak juga mengajak orang yang menyisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi ahlu sunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Dan tidak juga menghukumi orang yang menyisih dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum al-usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh ahlu sunnah, kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa makan ali sahabah. Prinsipnya, usulnya ahlu sunnah yaitu kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang mestinya dengan hukum fasik atau kafir, seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip, lima prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau sudah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khomsah Mu'tazilah, ada lagi prinsip yang lain banyak sudah, kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir jamaah tablik mau punya prinsip apa? Sita, 6 prinsip gitu. Yang mereka wala dan baroknya dengan 6 prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip ada di buku mulia dengan manhaj salaf, ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlussunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf, ikuti dalil, sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil, bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya, bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11, anna ala sunnati idza qila lakum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madha qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-10, yang ke-11, anna ala sunnah idza qila lakum qala qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madha qala fulanun wa fulan wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Mereka, hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bid'ah tidak seperti itu. Jadi ahlu sunnah kalau sudah qala Allah, qala Rasul, ya ikut qala Allah, qala Rasul. Enggak nunggu dulu, kalau sekarang enggak. Sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan? Apa kata Syekh fulan? Apa kata ulama fulan? Kalau sudah Syekh yang berkata, dalil dibuang. Syekh lebih utama gitu. Nunggu fatwa Syekh dulu gitu. Ini dalil sudah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya Syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa Syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa atha'na, ikuti dalil. Makanya antum lihat di prinsip yang keempat, yang bersama dengan prinsip yang keempat, seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah, wa ajma'an nasu ala man ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu I'lamul Muqin dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, enggak tunggu orang banyak, tidak. Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang merintahkan Allah dalam Al-Qur'an, yang merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau di poin yang keempat itu Bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini? Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, poin yang keempat, kalau Rasulullah depan kita menjelaskan bersabda SAW, apa kita katakan? Nanti Rasulullah, tunggu dulu, Syekh Fulan belum berkata begitu. Coba antum sekarang begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu, selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na wa jalankan. Enggak bilang nanti Rasulullah, saya tunggu dulu nih perkataan fulan, fulan, Syekh fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu gitu. Gimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil laksanakan, sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir. Jadi kalau ahlul bidah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah bi khilafi al-bidah itu seperti itu. Nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil itu enggak dulu, apa kata syekhnya dulu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bidah ya'khuduna min as-sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-hadith as-sahihati fa idza 'ajazu 'an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilat al-mustanqara allati hiya tahrifun lahu 'an mawaadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghayriha. Kata Imam Muqayyim rahimahullah yang ke-12 yang terakhir ini, an ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna min as-sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sahihan kana au dha'ifa, baik itu sahih maupun dha'if, baik hadisnya itu sahih atau dha'if, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-hadithi sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza 'ajazu 'an raddihi baghawhu 'iwajan bita'wilatil mustanqara allati hiya tahrifun lahu 'an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil tuh, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlus sunnah, mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya. Kalau sudah dalil Quran sunnah, mereka ikut, sami'na wa ata'na. Ini penjelasan al-Imam Al-Qayyim tentang ciri-ciri ahlus sunnah dan ahlus bidah. Jadi ada 12 poin. Yang pekan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-31. Masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Kita bahas Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 158, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan hanya kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari Sunnah Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan apabila orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, salatun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu au kasabat fi imani khaira tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabbatul ard. Ada tiga hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal dan binatang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang lain tidak ada di buku ini, Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat itu sehingga matahari terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Kubra dan juga Ad-Darimi dari sahabat Muawiyah. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat itu sudah enggak diterima. Tentang matahari terbit dari barat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syams inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri la yastankiru an-nasu minha shay'an hatta tantahi ila mustaqarriha dhaka tahta al-'arsy fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki fatusbihu tali'atan min maghribiha. Faqala Rasulullah, atadruna mata dhakum dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika sudah terbit matahari, kemana matahari ini pergi? Sahabatnya menjawab, kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari ini berjalan sampai ke tempatnya di bawah arsy. Tempatnya matahari di bawah arsy. Kemudian dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap demikian sujud terus matahari ini sampai dikatakan kepadanya, bangkitlah. Kembalilah kamu. Dari mana kamu datang? Arti datangnya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat. Kembali kamu. Maka matahari kembali. Dan pagi hari dia terbit dari tempatnya, yaitu dari timur. Kemudian berjalan lagi sampai ke tempatnya, yaitu di bawah arsy. Kemudian sujud kepada Allah Taala. Dan tetap demikian sujud sampai Allah mengatakan, bangkitlah kamu. Kembali. Dari mana kamu datang? Yaitu dari timur. Yaitu kembali sehingga terbit pagi hari dari timur. Kemudian berjalan lagi. Tidak ada seorang pun yang mengingkari sedikit pun juga dari berjalannya matahari ini. Sampai matahari ini kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari, bangkitlah dan terbitlah dari barat. Terbitlah dari barat. Maka matahari mengikuti perintah Allah, terbit dari barat. Dan begitu terjadi, Rasulullah bersabda, tahukah kalian kapan itu terjadi? Yang demikian terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya dan belum pernah berbuat kebaikan. Artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Orang bertaubat, ya diterima taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini sudah bagian-bagian akhir sebagai tanda-tanda kiamat. Sudah tidak diterima taubat. Nah, terbitnya matahari itu, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Terbitnya matahari itu enggak lama kemudian keluar dabba, binatang yang berbicara kepada manusia, dan binatang ini seperti ngasih stempel, ini muslim, ini kafir, muslim, kafir. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, inna awal al-ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha وخروج الدابة على الناس الضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. Sesungguhnya yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang besar yang berbicara kepada manusia di waktu duha. Artinya begitu pagi terbit dari barat, tidak lama waktu duhanya sudah keluar binatang. Maka yang mana yang lebih dahulu, ini yang lain mengikutinya. Jadi apa, binatang atau matahari? Yang lebih dahulu itu akan mengikutinya. Ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan kemudian tentang matahari ini dikatakan yang pertama kali keluar, ini berkaitan dengan tanda yang di langit. Kalau yang di bumi sudah ada sebelumnya, makanya tentang urutan ini, urutan tentang tanda-tanda kiamat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau dalam buku Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan tentang urutannya dalam buku ini. Dalam buku Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, yang pertama yaitu Al-Mahdi, urutannya. Tapi ini khilaf di antara ulama tentang bagaimana mencocokkan dalil-dalil ini. Tapi kalau dilihat, yang pertama Al-Mahdi, Al-Muntadhar, yang ditunggu. Ya sudah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka muncul Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluarnya Dajjal yang kedua yang merusak di muka bumi ini. Seperti yang sudah kita bahas, keluar Dajjal, so Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini berada selama 40 hari. Seperti yang sudah kita bahas, Dajjal itu di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi 40 hari itu satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Kemudian setelah Dajjal merusak di muka bumi ini, dan ini fitnah yang besar yang semua nabi mengingatkan tentang fitnah Dajjal, fitnah Dajjal ini, dan kita baca setiap sholat di akhir tasyahud. Baru kemudian yang ketiga, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena yang mampu untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waktu itu turun di Menara Putih di timur Damaskus, turun dibawa oleh malaikat, kemudian sholat bersama Imam Mahdi. Dan Nabi Isa tidak mau menjadi imam, jadi imam ini yang menjadi imam Imam Mahdi. Tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa seperti yang sudah kita bahas tinggal di bumi selama 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi 40 sana imaman adlan wa hakaman muqsita. Dia tinggal di bumi, Nabi Isa alaihissalam, selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Itu riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad Ibn Hibban, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Isa sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kemudian meninggal disolatkan oleh kaum muslimin. Ketika di masa Isa ini terjadi kedamaian dan keamanan, aman sudah Imam Mahdi dan Nabi Isa aman setelah dibunuh Dajjal. Kemudian di zaman Isa juga turun atau keluar Ya'juj wa Ma'juj yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj, ini manusia yang paling jahat yang merusak di muka bumi ini, dan banyak keluarnya seperti ombak, banyaknya luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, membawa kaum muslimin ke Bukit Tur semuanya, karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj dan gak ada yang bisa untuk mengalahkannya dan merusak di muka bumi, seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyak sekali Ya'juj ini merusak di muka bumi. Kemudian Allah kirimkan yaitu ulat sampai mereka mati semuanya. Sampai mereka mati, kemudian baru Nabi Isa turun dengan kaum muslimin. Setelah itu meninggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima, terjadi khusufat, artinya penenggelaman. Hadisnya ada di halaman 281, di halaman 281. Allah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arab, wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qari adn tarhalu an-nasa wa nuzulu 'Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, pembenaman permukaan bumi di jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi adan yang menggiring manusia, serta turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi terjadi penenggelaman di tiga tempat. Ini yang kelima. Yang pertama di timur, ditenggelamkan semua buminya itu, kotaknya, negaranya, semua dibenamkan oleh Allah. Kemudian ditenggelamkan yang di barat semuanya. Kemudian tenggelamkan lagi yang di Jaziratul Arab. Itu yang kelima. Yang keenam, ad-dukhan. Yang keenam, ad-dukhan. Jadi asap yang menyeliputi semua kota. Semua kota diliputi oleh asap. Dan Allah sebutkan dalam surah ad-dukhan. Baru yang ketujuh, tulu'u syams min maghribiha. Tulu'u syams, ini sudah dekat dengan kiamat ini, karena sudah berubah. Artinya tata letak dan juga berjalannya alam semesta ini sudah berubah. Ini sudah dekat dengan kiamat. Bab ketika terbit matahari dari barat ini, sudah tidak bermanfaat lagi iman. Sudah enggak diterima lagi orang bertaubat. Enggak diterima lagi. Kemudian keluar dabbah. Itu dekat sekali. Jadi kalau pagi itu keluar matahari dari barat, keluar kemudian binatang yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan binatang ini menyebutkan tentang orang yang muslim dan kafir. Dan tentang keluarnya dabbah ini Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 82. Akhrajnahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Artinya Allah keluarkan kepada mereka itu binatang yang besar yang berbicara kepada mereka, di surah An-Naml di ayat 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Jika sudah terjadi perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang ternak, arti binatang yang besar di muka bumi ini, yang berbicara kepada mereka bahwa saya manusia ini sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, jika kharajat hadhihi dabbah al-'azimah fa inna tasimul mu'min wal kafir. Dia memberikan tanda, ini mukmin, ini kafir. Binatang ini. Binatang besar. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin, enggak disebutkan kalau angin ini enggak disebutkan. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang beriman yang ada seberat dara iman dalam hatinya. Itu akan diwafatkan. Orang kafir tetap hidup. Kemudian setelah itu yang kesembilan, yaitu api. Wa narun takhruju min qari adn tarhalun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari Aden, dari dasar bumi Aden, di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu ke tempat kumpul mereka di bumi ini, yaitu di Syam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan satakhruju narun min Hadramaut au min bahri Hadramaut qabla yaum al-qiyamah tahsyurun nas, akan keluar api dari Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum kiamat yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu di Syam. Ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari di kitab Ahaditsul Anbiya dari sahabat Anas, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Di antaranya beliau bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Awalu asyratis sa'ah, disebutkan amma awalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas min al-masyriqi ila al-maghribi, bahwa yang pertama tanda kiamat itu yaitu api yang mengumpul manusia dari arah timur ke arah barat. Ini pada hakikatnya api ini yang terakhir. Kalau kita lihat dikumpulkan riwayat-riwayat di jama' itu, ini api ini yang terakhir. Gitu. Sebagai tanda sudah terakhir ini urusan dunia, kemudian setelah itu terjadi kiamat. Dan dikumpulkannya disebutkan ila mahsyarihim, itu di muka bumi ini, bukan dikumpulkan di hari kiamat, bukan, tapi di muka bumi ini. Katanya. Itu yang disebutkan Ardul Mahsyar. Dalam riwayat yang sahih ketika disebutkan tentang manusia dikumpulkan dengan api ini, dikumpulkan manusia ke arah barat, itu maksudnya Syam. Gitu. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga disebutkan bahwa kalian akan dikumpulkan di sini, yaitu di Syam. Ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa imam tentang masalah ini. Dan ada beberapa macam pengumpulan manusia. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas. Enggak semua saya sebutkan. Jadi ini yang kita bahas di buku ini hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Maka di akhir ini saya sebutkan di, untuk melihat di poin ini apa yang penulis telah uraikan di atas halaman 304. Halaman 304, apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian, enggak semuanya. Ahlussunnah mengkhususkan pembahasan tanda-tanda kiamat besar karena firqah-firqah yang sesat mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak dan sebagiannya sudah terjadi. Seperti banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lainnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Itu bukan di sini pembahasannya. Karena ini untuk meringkas saja. Sebab kalau dibawakan semua dalilnya, ya tebal bukunya. Enggak cukup satu jilid kitab ini. Mungkin 2-3 jilid bukunya nanti. Begini tujuannya untuk meringkas supaya orang paham lah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa meyakini, memahami dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fil din a'azakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang masalah dakwah. Dakwah ini merupakan masalah yang penting, karena mengajak orang kepada Islam, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Masalah dakwah merupakan masalah yang mulia, karena para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam, tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang hak, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini merupakan perbuatan yang mulia. Makanya di muka bumi tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mendakwahkan dakwah. Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, dan dia beramal soleh, dan dia termasuk orang-orang Islam. Di sini disebutkan tidak ada perkataan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Antum lihat di surah Fussilat di ayat berapa itu? Di surah Fussilat, surah 41. Surah Fussilat di surah yang ke-41. Allah menyebutkannya di ayat 33. Di ayat 33. menyebutkan waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah itu merupakan orang yang paling baik perkataannya di muka bumi ini sesuai dengan nas Al-Qur'an. Dan dia melakukan amal-amal saleh. Kemudian juga orang yang berdakwah itu ganjarannya sangat besar. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Engkau menunjuki manusia satu orang itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada unta-unta yang merah. Unta-unta yang merah itu yang anak-anak unta yang disayangi oleh orang-orang Arab. Dan orang yang mengajak manusia kepada petunjuk ini ganjarannya sangat besar. Yang dia mendapatkan ganjaran dari mulai dia mendakwakan sampai dia mati sampai hari kiamat nanti besar sekali. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'ahu min ghairi inqisam min ujurihim shay'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu min al-ajr, maka dia mendapatkan ganjaran, misla ujuri man tabi'ahu, seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun lah yang kusumin ujurim syai, tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman yang benar, maka kita dapat ganjaran. Umpamanya kita mengajarkan dia tentang tauhid, selama dia mengamalkan tauhid itu kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kita mengajarkan orang berwudu sampai orang itu bisa, dari mulai dia berwudu dan dia sholat, kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kalau yang berwudunya satu, dapat satu kita ganjarannya. Dan setiap ganjaran itu Allah sebutkan, setiap kebaikan berapa ganjaran? 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang membawa kepada kebaikan dapat 10 ganjaran dan terus ganjarannya. Kalau 2 orang, 3 orang, 100 orang, besar ganjarannya. Maka di antara amalan yang tidak putus ketika seorang meninggal dunia yaitu dakwah. Ketika semua amal-amal kita enggak ada yang bisa menolong kita, ya ilmu yang bermanfaat ini. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bi atau waladun shalih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang akan terus menyertai dia pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama yaitu shadaqah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila seorang meninggal dunia, "inqata 'amalu," seluruh amalnya terputus. Seluruh amal yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji atau apa aja perbuatan baik, semua terputus. Udah gak bisa lagi dia berbuat dan beramal kebaikan. Bila min salatin, kecuali 3 tiga ini artinya amalnya akan terus menyertai dia sampai ke liang kubur dan sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang dia sedekahkan dengan ikhlas karena Allah SWT. Maka dikatakan jariyah karena mengalir terus pahalanya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada manusia. Yang ketiga anak yang soleh. Yang antum harus perhatikan bahwa anak yang soleh yang mendoakan, lafadznya waladun soleh yad'ulah. Perhatikan tuh, anak yang soleh yang mendoakan, bukan anak soleh yang mensedekahkan, bukan anak yang soleh menghajikan, bukan, anak soleh yad'ulah yang mendoakan dia. Di hadis ini Nabi sebutkan amal-amal yang terus mengalir bagi seorang yang meninggal dunia. Nah, di antaranya ilmu, ilmu yang dia sampaikan kepada manusia yang didakwakan, yang didakwakan karena Allah akan terus menemani dia sampai di liang kubur dan sampai hari kiamat. Ganjarannya besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain banyak sekali dah menyebutkan tentang keutamaan kita memberikan petunjuk, mengajarkan orang dan segala macam. Kalau ini ganjarannya besar, berarti semua ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu terhindar dari laknat Allah. Ini sudah keutamaan. Makanya Al-Imam Al-Muqayyim menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Al-Imam Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu, yaitu maksudnya ilmu syar'i, ilmu syar'i lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Ini besar ganjarannya. Keutamaannya besar, ganjarannya juga besar. Makanya seorang Muslim, dia berusaha bagaimana dia terus menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu terhindar dari laknat Allah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat orang yang belajar. Arti Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini dilaknat. Inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim. Dunia ini dilaknat oleh Allah Taala. Kecuali empat yang dilaknat, yaitu orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua orang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat yaitu orang yang belajar. Artinya orang belajar yang dia belajar untuk mencari keselamatan, belajar dengan ikhlas karena Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di alam semesta ini, sampai ikan-ikan di lautan. Orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Dimintakan ampun oleh semua yang di muka bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. berarti besar ganjarannya. Kalau ini demikian besar ganjarannya, maka kewajiban dia dalam dia mendakwahkan semuanya harus apa? Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya sudah sampaikan di majelis ini tentang bagaimana para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam, mereka berdakwah semuanya karena Allah. Dan mereka enggak minta upah. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, mereka itu berdakwah semuanya karena Allah. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak mereka. Di dalam surah Al-An'am di ayat 90, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah kalian mencontoh. Artinya disuruh Nabi Muhammad mencontoh petunjuknya para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam. Di antaranya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Katakanlah aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku, sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 90. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta kepada kalian harta, sesungguhnya upahku atas Allah. Dan banyak lagi yang lain. Nanti antum lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, berulang-ulang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 109, 127, 145, 164, 180. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib alaihimussalatu wassalam, mereka semua mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini banyak, saya akan nanti bacakan hadis-hadisnya. Bahwa ini semua nabi, semua rasul alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini. Ganjaranku, upahku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, mereka juga berusaha. Mereka punya usaha. Mereka ada yang dagang, ada yang pandai besi, ada yang tukang kayu, dan yang lainnya. Dan mereka makan dari jerih payah sendiri, tidak makan dari upah dalam berdakwah, tidak. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kana ya'kulu min amali yadi. Beliau makan dari usaha tangannya sendiri. Ini mulia. Ini ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah. Apa cuma sekedar sebutan aja atau kita ngambil pelajaran dari situ? Pasti ada pelajarannya, pasti ada fikihnya. Agar para umat yang mengikuti jejak para nabi, agar mengikuti jejak mereka. Kan Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihuda humuqtadi. Fabihuda humuqtadi. Mereka lah orang yang dapat petunjuk oleh Allah, maka kalian mengikuti petunjuknya mereka. Ini Al Quran. Kalau sudah datang Quran, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Saya bahas ini karena ada orang yang membantah. Seorang doktor yang bantah. Yang saya bawa dalil Al-Quran. Gitu. Mestinya seorang muslim ketika mendengarkan dalil, bagaimana yang ada ucapannya sami'na wa ata'na. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'ina Allahi wa rasuli ayakul sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun, dalam surah An-Nur di ayat 51 Allah menyebutkan bahwa sikap orang yang beriman itu kalau sudah datang dalil dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Surah An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qawlal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila diajak kepada Allah Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukumi di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika al-muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang beriman begitu. Ini ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Sekarang saya akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini masalah dakwah, masalah penting, masalah penting, masalah besar. Orang berdakwah dia harus ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ketika dia mengharapkan upah, ketika dia mengharapkan uang dari dakwahnya, dia enggak dapat ganjaran, enggak dapat pahala. Hilang tuh semua keutamaan yang berkaitan dengan dakwah ini, hilang semuanya. Sedangkan orang beriman, dia ingin dengan dakwahnya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Taala. Dan Nabi sudah sebutkan ganjarannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sebutkan ganjarannya supaya orang itu mengharapkan ganjaran dari siapa? Dari Allah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin, bukan dari manusia. Karena sekarang ini dakwah ini sudah jadi perebutan orang. Sudah seperti jadi pekerjaan dakwah ini, jadi dagangan. Maka ada seorang ulama mengatakan, undur kaifa asbahal ilmu al-yawma hirfatan wa san'atan wa tijaratan. Perhatikan sekarang ilmu ini, ilmu syar'i ini sudah jadi barang dagangan. Sudah jadi apa? Keahlian dia. Dia dakwah keahliannya ini, ya dia harus dibayar segini. Ya. Udah enggak kena Allah lagi. Dan ini orang berlomba-lomba. Bahkan seorang masyayikh mengatakan, walaqad asbahal aqlu bid-dini fi waqtina fadilatun fiha yatanafasul mutanafisun. Sekarang ini orang makan, cari makan dengan agama ini di waktu kita sekarang ini sepertinya satu keutamaan yang orang kejar-kejaran, semua masuk di medan dakwah ini untuk cari apa? Cari uang. Maka kalau kita tanya, kenapa sekarang ini banyak ruwaibidho, banyak orang-orang yang tidak faham agama, yang tidak ngerti agama, orang bodoh masuk untuk dakwah, karena apa? Karena di situ ada apanya? Ada uangnya. Orang berusaha bagaimana mencari uang dengan dakwah ini, dan kemudian berbangga-banggalah satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, itu orang cuma punya motor, saya alhamdulillah punya mobil. Terus terganti lagi mobil lagi. Jadi udah jadi kebanggaan, berlomba-lomba mencari uang dengan dakwah. Ini enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Tidak pernah. Semua mereka lakukan karena Allah. Jadi mereka tidak mengharap sesuatu dari manusia, tidak. Sebagai para anbiya wa rusul. Kemudian sekarang kalau orang itu mencari uang dengan dakwah, apakah ada ancamannya? Ada. Ada. Saya akan bacakan. Ini saya ambil dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah. Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah. Itu dalam bahasa Indonesia sekarang sudah diterjemahkan ensiklopedia larangan. Jadi ensiklopedia tentang larangan-larangan syar'i di dalam sunnah Nabi yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Abi Usama Salim bin Ida Hilali di dalam Kitabul Ilmi di bab yang ke-43. Bab nahi an takassub bil Quran. Bab larangan mengambil upah dari Al-Quran. Diriwayatkan beberapa riwayat. Saya bacakan semua riwayatnya. Ada 6 riwayat. Yang pertama riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha 'ala ta'limil Quran qausan qalladahu Allahu qausan min narin yaumal qiyamah." Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil upah, barang siapa mengambil sebuah busur panah sebagai upah dari mengajarkan Al-Qur'an, maka niscaya Allah akan mengalungkan busur panah dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abad Ibn Asaqil dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Kemudian yang kedua dari hadis Ubadah bin Samit. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku mengajarkan Al-Qur'an dan menulis, aku mengajarkan Quran dan menulis kepada Ahlus Suffah. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata beliau, busur ini bukanlah harta, bukanlah uang, dan ini aku dapat gunakan untuk berperang di jalan Allah. Aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya kepada beliau. Lalu aku pun menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang aku ajarkan menulis dan membaca Al-Quran telah menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Busur itu bukanlah harta berharga, dan aku akan gunakan untuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha. Jika engkau suka dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terimalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim berkata, hadis ini sahihul isnad. Anda perhatikan di sini, di hadis yang kedua ini, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ayat-ayat yang tadi saya bacakan bahwa para anbiya mengatakan kepada umatnya, kul ma as'alukum alaihi min ajr in ajri ila rabbil alamin. Itu Rasulullah mengatakan, kul la as'alukum alaihi ajra in huwa ila dzikral amin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku dan ini merupakan peringatan. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan ayat 57 Allah berfirman, kul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa takhidha ila rabbi sabila. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini kepada kalian, hanya saja aku ingin orang mengambil jalan menuju kepada Allah dengan dakwah ini. Dan di surah Syuara, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajra illa rabbil alamin. Aku enggak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini, sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah Rahmin. Ayat-ayat ini semua sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu paham, tidak boleh meminta upah dari dakwah dan tidak boleh menerima uang dari dakwah. Itu pemahaman para sahabat, fahmu salaf. Makanya ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu an diberikan busur panah, maka yang ada ucapannya apa? Ini bukan uang, ini bukan uang, tapi busur panah. Karena pemahaman dia uang tidak boleh, mungkin busur panah boleh. Tapi tetap ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Rasulullah SAW, jawabannya, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha. Jika engkau ingin dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terima busur panah itu. Rasulullah enggak jawab, enggak apa-apa, terima aja. Enggak ada kalimat itu. Bukan uang ini, enggak apa-apa. Tapi Rasul memberikan ancaman di sini. Ancaman Rasulullah, kalau kamu ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, kamu terima upah itu. Ini Ubadah bin Samit menceritakan kepada Rasulullah bahwa dia mengajarkan ahlu sufah, arti dakwah. Kemudian dia mengajarkan juga untuk membaca Al-Quran, mengajarkan menulis. Kemudian diberikan hadiah, diberikan hadiah berupa busur panah. Ubadah mengatakan, ini bukan uang ini bukan harta. Jadi kalimat itu ketika dia mengatakan ini bukan harta, dalam hadis disebutkan, fakultu laisat bimalin, ini bukan harta. Berarti pemahaman Ubadah bin Samit dan para sahabat yang lainnya bahwa kalau menerima uang dari mengajarkan ilmu syar'i ini, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh, pemahaman sahabat ini, pemahaman salaf ini. Kemudian dia mengatakan, aku akan tanyakan kepada Rasulullah. Ditanyakan. Kemudian Rasul menjawabnya seperti yang tadi saya bacakan hadisnya. Apabila engkau mau dikalungkan dengan kalung api neraka, maka terima. Ini bentuk ancaman, ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena bagaimana dia dakwah kemudian dia dengan itu masuk neraka, waliyadzubillah. Nasallu sallallahu afiyah. Dan hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Hakim. Dan ini dibawakan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hadis yang ketiga dari sahabat Imran bin Husain. Untuk melihat sahabatnya beda-beda yang meriwayatkan, tadi Abu Darda, kemudian Ubadah bin Samit. Sekarang yang ketiga, Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwa ia melihat seorang qari sedang membaca Al-Quran lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngajar Quran minta upah, atau kadang-kadang lebih daripada itu pakai tarif lagi, atau ngajarkan kitab tauhid pakai bayar. Ada enggak? Ada. Atau bikin kajian di mana gitu bayar, satu orang 300 ribu. Dalam Islam enggak ada yang seperti ini, enggak ada. Maka langsung diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata kepada orang itu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran adalah ia minta pahalanya kepada Allah, minta ganjaran pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran lalu meminta upahnya kepada manusia. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ini hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Qur'ana was'alullah bihil jannata qabla yata'allamahu qawmun yas'aluna bihid dunya fa'inal Qur'ana yata'allamuhu thalathun, رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأ لله. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga kepada Allah sebagai balasannya sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta harta sebagai imbalannya. Sesungguhnya ada tiga jenis orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, orang yang mempelajarinya untuk membangga-banggakan diri dengannya. Yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk mencari makan. Dan yang ketiga, orang yang mempelajarinya karena Allah semata. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baghawi dan Al-Hakim. Jadi Nabi menyebutkan SAW, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama, hadis nomor 258 dalam silsilah hadis as-sahih. Nabi menyuruh kita untuk belajar Al-Quran dan minta sorga. Dengan kita belajar Quran, dengan kita mengajarkan Quran, minta sorga kepada Allah Taala. Sebelum nanti akan datang beberapa kaum yang dia belajar Quran dan mengajarkan Quran tujuannya untuk minta dunia. Kalau minta dunia berarti minta apa? Uang, mengharapkan uang, mengharapkan amplop, bahkan pakai tarif lagi. Quran dipelajari oleh tiga orang, ada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang belajar untuk bangga dengan Quran, bangga dengan bacaannya, bangga dengan suaranya, bangga dengan sanadnya, kebanggaan udah. Dan kalau saya lihat sekarang ini sanad ini semua untuk kebanggaan. Dan kalau mau dicek lagi, siapa yang periksa sanad itu? Kalau dalam hadis kan ada rawi-rawinya, siapa yang periksa orang itu thiqah atau tidak? Jadi yang ada ini untuk kebanggaan. Kemudian Yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk cari makan. Dia belajar, dia ngajar untuk cari makan. Yang ketiga, orang yang belajarnya karena Allah semata. Kita harus jadi yang ketiga. Hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad Al-Baqawi Hakim. Itu hadis yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Saat itu kami sedang membaca Al-Quran. Di antara kami terdapat orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Orang-orang Ajam atau orang Badui, bukan orang Arab. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u faqulun hasanun wa sayajiu aqwamun yuqimunahu kama tuqamul qidhu yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Iqra'u faqulun hasanun. Bacalah Al-Quran, bacaan kalian semuanya bagus. Wa sayajiu aqwamun, nanti akan datang beberapa kaum. Yuqimunahu, mereka menegakkan Quran. Kama tuqamul qidhu, seperti menegakkan anak panah. Apa maksudnya? Dijelaskan di lanjutannya. Yata'ajjalunahu. Yata'ajjal maksudnya yatlubuna biqiraati al-ajila min aradi dunya. Yata'ajjalunahu ay yatlubuna biqiraatihi al-ajilata min aradi dunya. Yaitu dia membaca Al-Quran yang minta disegerakan ganjarannya. Yaitu apa? Dia mengharapkan uang, mengharapkan dunia. Dia tidak mengharapkan ganjaran di akhirat, dia pengen dunia. Dia pengen dapat uang dari ngajar Quran itu. Wala yata'ajjalunahu ay la yuriduna bihi al-ajila wa hiya al-akhirah. Dia tidak ingin kehidupan akhirat. Ini lebih jelas nih. Dia ingin dunia dan tidak ingin akhirat. Yata'ajjaluna ay la yuriduna bihi al-ajila wa hiya al-akhirah. Dia tidak ingin akhirat. Yang dia ingin adalah uang. Jadi orang ngajar, orang dakwah, orang mengajarkan Quran, dia ingin dapat upah, dapat uang. Dia tidak ingin mendapatkan ganjaran di akhirat. Padahal tadi sudah saya sebutkan, keutamaan dakwah ini besar, ganjarannya besar, pahalanya besar, luar biasa. Orang yang kita dakwakan dapat, kita dapat pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Tapi orang ini tidak mau. Dia ingin dapat upah dari ngajarnya itu. Sekarang kita masuk yang keenam. Hadis yang keenam dari Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, jika engkau datang ke kemahku, maka sampaikanlah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi wala tastaghfiru bihi wala tajfu anhu wala taglu fihi. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, Wala ta'kulu bihi, jangan engkau mencari makan dari Al-Quran. Wala tastaghfiru bihi, dan janganlah engkau memperbanyak harta dengan mengajarkan Al-Quran. Wala tajfu anhu, dan jangan engkau mengabaikan Quran. Arti janganlah engkau enggan untuk membacanya, jangan engkau mengabaikannya. Wala taghlu fihi, dan jangan engkau berlebihan dengan Al-Quran. Ini hadis, 6 hadis dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, dari berdakwah. Ini masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ini. Dari hadis-hadis ini, karena yang membolehkan juga mereka pakai dalil juga, dan dalilnya sahih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna ahqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini pada asalnya berkaitan dengan masalah ruqyah. Itu disebutkan bahwa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan rombongannya berjalan di satu tempat, masuk ke satu kampung. Kemudian seperti kebiasaan orang-orang Arab, dan juga sebagai ketentuan yang Nabi sudah tetapkan, apabila orang datang dari tempat yang jauh masuk ke satu kampung, maka orang kampung itu harus menyediakan makan. Orang dari luar kota datang ke kampung itu, maka orang kampung itu harus menyediakan makan. Dan itu sudah terbiasa di kalangan orang Arab, dan Nabi menetapkan yang seperti itu. Mereka gak mau kasih makan, gak mau. Kemudian mereka ketika akan keluar dari kampung itu, tiba-tiba kepala sukunya tergigit ular, disengat ular, entah ular entah kalajengking. Kemudian gak bisa mereka obati. Akhirnya mereka mengejar para sahabat ini, siapa di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku ini? Kata Abu Said, insya Allah bisa. Maka di ruqyah dibacakan surah Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Kemudian waktu akan ruqyah itu, beliau berikan syarat, karena beliau dari tempat yang jauh ke kampung itu lapar kan, tidak dijamu. Syaratnya diberikan makan. Kemudian dari ruqyah sembuh, dikasih kambing. Waktu mereka mau makan kambing itu, mau disembeli, nanti dulu kita tak akan tanya Rasulullah SAW. Sampai dibawa kambing itu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya, para sahabat ini cerita, kemudian dikasih ruqyah kambing. Kata Nabi, enggak apa-apa. Kemudian Nabi bersabda ini, inna haqqa ma akhadtum ajran kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik yang kamu ambil upah itu dari mengajarkan kitabullah. Hadis ini sebagian ulama menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan ruqyah dan kondisinya tertentu. Bukan seperti sekarang orang cari duit dari ruqyah, bukan. Artinya kondisi dia seperti itu, maka boleh untuk mengambil upah. Adapun jumhur ulama mengambil boleh dengan dasar hadis ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, haram mengambil upah dari mengajarkan Quran dan juga berdakwah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi dan juga yang lainnya. pendapat seperti ini bukan satu, banyak. Dan untuk yang sekarang ulama muasir ya Syekh Albani, pendapatnya tidak boleh. Jadi yang melarang itu antaranya Abu Hanifah, kemudian Ishaq bin Rahowi, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya banyak. Kemudian pendapat yang membolehkan yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Ahmad itu membolehkan tapi dengan ketentuan kalau memang dia membutuhkan. Artinya dalam kondisi darurat dia itu membolehkan karena dia darurat. Itu tiga pendapat. Tapi kalau kita mau wara, kita bertakwa kepada Allah, sebaiknya kita enggak ambil. Sekarang dalil-dalil itu jelas. Ancamannya apa tadi? Ancamannya apa? Neraka, bukan masalah kecil. Kemudian contoh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak mengambil upah dari dakwahnya. Maka yang terbaik bagi dia, ya dia tidak mengambil. Kita mengikut jejaknya para nabi dan juga para sahabat, mereka cari usaha sendiri, dagang, kerja, atau menjadi kuli seperti para ulama juga yang menjadi kuli. Dakwah tetap. Jadi mereka itu seperti itu karena darurat. Ada yang mengambil karena darurat. Ada juga di yang membantah ini membawakan riwayat ada seorang Abu Nuaim yaitu Fadl bin Dukain ini seorang Al-Hafidh Al-Kabir, Syekhul Islam. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-10 di halaman 152 kata Fadl bin Dukain, mereka mencela aku karena aku mengajarkan ilmu berdakwah ini, aku mengambil upah dari dakwah itu. Mereka mencela aku, atau orang-orang ini, karena murid-muridnya, sahabat-sahabatnya dari zaman Nabi, sahabat tabi'in itu enggak mau ngambil upah dari dakwah. Kok ini Fadl bin Dukain seorang imam, Al-Hafidh Al-Kabir, Syekhul Islam, kok mengambil upah? Kata Fadl bin Dukain rahimahullah, mereka mencela aku karena mengambil upah dari dakwahku. Artinya celaan ini ada ketika mengambil upah. Sedangkan mereka tidak tahu di rumahku ini ada 13 orang. Kalau dia dengan istrinya, anaknya 11. 13. Wa ma fi baiti raghifun. Dan di rumahku enggak punya sepotong roti. Berarti di sini dia terima upah itu karena apa? Karena apa? Terpaksa, darurat. Dia terima upah di sini kenapa? Darurat. Dia mengatakan wa fi baiti 13 nafsan wa ma fi baiti raghifun. Di rumahku enggak ada sepotong roti. Berarti dia butuh. Darurat. Makanya dikatakan oleh Imam Dzahabi. Imam Dzahabi memberikan komentar dalam Syiar Al-Munbala di juz yang ke-10 halaman 152. Kata beliau begini. Sabata anhu maksudnya Fadl bin Duqain, annahu kana ya'khudhu al-hadith shay'an qalilan li faqrihi. Ada riwayat yang sahih dari Fadl bin Duqain rahimahullah bahwa dia mengambil upah dari dia mengajarkan hadis sedikit, syai'an qalilan, sedikit sekali. Karena apa? Li faqrihi, karena dia fakir betul, enggak punya apa-apa. Berarti kondisi dia apa di sini? Darurat. Sedangkan kaidah ad-darurah tubihul mahdurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Kalau upah itu enggak boleh, ini darurat, berarti membolehkan. Ad-darurah tubihul mahdurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang. Ini dibawakan oleh orang yang membantah tapi enggak disebutkan kondisinya. Kondisinya kondisi apa di sini? Darurat. Dan kaidah darurat boleh atau dalam Al-Qur'an orang makan bangkai boleh atau tidak? Boleh ketika darurat. Kenapa? Harta. Dulu ulama salaf menafkahkan hartanya untuk berjuang supaya dapat ilmu syar'i. Ada yang jual rumahnya, ada yang jual binatangnya, tunggangannya. Untuk apa? Untuk belajar mendapatkan ilmu syar'i. Sekarang orang memberikan ilmu syar'i kepada orang untuk mendapatkan apa? Harta. Allah musta'an. Terbalik sudah dunia ini. Kita wajib mengikuti jejak siapa? Ulama salaf. Katanya Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Antum lihat fahmi salaf. Bagaimana fahmi salaf dalam masalah dakwah ini? Insyaallah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah taala. Saya pikir sampai di sini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.